Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله تلanjutkan pembacaan kitab شرح لمعه الاعتقاد Syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Terakhir ingat berikan tanda. Syarahnya Qala al-mu'allif asy-syarih rahimallahu ta'ala fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini poin di bawahnya. Tahrirul qawli fi an-nusus min haitsu al-wudu' wal ishkal. Penjelasan tentang nas-nas dari segi jelas atau samarnya. Innal wudhuha wal iskala fin nusus syar'iyyah amrun nisbi. Sesungguhnya perkara jelas dan samarnya pada dalil-dalil syar'i ini perkara nisbi, amrun nisbi. Yakhtalif bihin nas bihasabil ilmi wal faham. Manusia berbeda-beda padanya sesuai dengan keilmuan dan pemahaman mereka. Terkadang jelas bagi si fulan namun samar bagi si alan. Sehingga ini nisbi. Bagi sebagian orang, tidak bagi yang lainnya. Faqad yakunu mushkila inda syakhsin mahwa wahdin inda syakhsin akhar. Terkadang ada yang muskil yang samar bagi seorang dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, terkadang penunjukannya samar bagi seorang, namun itu jelas bagi yang lainnya. Wadihun inda syakhsin akhar. Wal wajib inda al-ishkal, dan yang wajib ketika samar tidak jelas, penunjukannya tidak jelas, maknanya tidak jelas bagi dia maknanya, ittiba'u ma sabaqa, yaitu mengikuti penjelasan yang telah lewat, yaitu mencari ta'arudilah, meninggalkan masuk untuk memaksa diri menjelaskannya, wa takhabbuti fi ma'na, meninggalkan serampangan dalam menjelaskan maknanya karena belum jelas baginya penunjukan makna dari nas tersebut. Jika itu bagi dia belum jelas, hendaknya mengatakan wallahu a'lam, dicari kembali penjelasan para ulama dalam merangkan nas tersebut. Amma min haitsu waqi'in nusus syar'iyyah. Adapun dari segi kenyataan nas-nas syar'i, kenyataannya, falaysa fiha bihamdillah ma huwa mushkil. Tidak ada padanya dengan memuji Allah taala, tidak ada pada nas syar'i nas yang mushkil, yang tidak jelas maknanya la ya'rifu ahadun minan nas ma'nah. Tidak ada seorang manusia yang mengetahui maknanya. Ini kenyataannya tidak ada yang sepertinya. Tidak ada nas syar'i, nas yang muskil tidak ada semaknanya. Tidak seorang pun manusia yang mengetahui maknanya. Ini tidak ada nanda kenyataannya. Fima yahummu min amri din madunyahum. Nas berkaitan dengan perkara yang penting dalam perkara agama mereka atau dunia mereka. Tidak ada kenyataan yang seperti ini. Pasti nas-nas tersebut ada saja yang mengetahui maknanya. Jika bagi sebagian tidak jelas, namun itu diketahui oleh sebagian yang lainnya. Adapun nas muskil bagi semua manusia, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Padahal itu adalah perkara yang penting, baik dalam perkara agama ataupun dalam perkara dunia. Ini dari segi kenyataan tidak ada yang seperti ini. Li'anna Allah wasafa al-Qur'ana bi'annahu nurun mubin. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an adalah cahaya yang jelas. Al-Qur'an adalah cahaya yang jelas. Wa bayanul linnas sebagai penjelas, penerang bagi manusia. Wa furqan dan sebagai pembeda. Membedakan antara al-haq wal batil. Membedakan antara al-huda wal dhalal, petunjuk dan kesesatan. Wa annahu anzalat tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmah. Dan bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk dan sebagai rahmat. Wa hadha yaqtadi an la yakuna fi an-nususi ma huwa mushkil. Ini mengharuskan tidak ada dalam nas-nas nas yang muskil, yang tidak jelas maknanya. Tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui maknanya. Tidak ada yang seperti ini. Karena tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai penjelas, penerang bagi manusia, petunjuk bagi mereka, rahmat bagi mereka. Sehingga ini mengharuskan tidak ada dalam nas, ayat atau dalil yang tidak diketahui oleh seorang pun dari manusia ini. Itu tidak ada seperti itu. Bihasabil waqi', sesuai dengan kenyataan. Bihaitsu la yumkinu ahadan minal ummah ma'rifatu ma'nah. Yaitu tidak mungkin seorang pun dari umat ini mengetahui maknanya. Ini tidak mungkin seperti ini. Tidak akan ada yang seperti ini. Nas yang muskil, tidak seorang pun dari umat ini yang mengetahui maknanya. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada nas yang seperti ini. Seandainya ada yang muskil, itu hanya nisbi. Seandainya ada yang muskil yang belum jelas penunjukannya, itu hanya perkara nisbi. Muskil bagi sebagian, tidak jelas bagi sebagian, namun bagi yang lainnya jelas makna nas tersebut, dalil tersebut. Kemudian makna raddi wa ta'wil wa tashbih wa tamthil wa hukmu kullin minha. Makna radd, ta'wil, tashbih, tamthil dan hukum setiap darinya, masing-masing darinya. Ar-raddu, menolak. Ar-radd makna adalah at-takdzib wal inkar. Ar-radd makna adalah at-takdzib wal inkar, mendustakan dan mengingkari. Mithl an yaqula qa'il, misalnya seorang menyatakan, laisa lillahi yadan la haqiqatan wala majazan. Allah tidak memiliki tangan baik hakiki maupun majaz. Tidak ada tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan, mengingkari nas-nas yang menetapkan sifat al-yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kufrun li'anna takdzibun lillahi wa rasulih. Rad ini adalah kekufuran. Barang siapa menyatakan seperti ini adalah ucapan kufur, karena mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kan dalil yang menunjukkan, menetapkan adanya sifat yad bagi Allah, dalil yang pasti kesahihannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. terbuka. Ayat ini jelas menetapkan sifat kedua tangan bagi Allah sesuai yang layak dengan kemuliaannya. Nah, menyatakan Allah tidak punya tangan, baik hakiki maupun majaz, berarti mendustakan Al-Quran dan juga mendustakan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Seperti dalam hadis yang sahih, inna Allah yabsutu yadahu bin nahar yatuba musyul lail. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di pagi hari, di siang hari, agar yatuba musyul lail. Nah, agar orang yang berbuat kejelekan di malam hari bertobat di siang hari. Hadis ini menunjukkan adanya sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna rad, itu at-takdzib wal ingkar, mendustakan dan mengingkar, dan ini hukumnya kufur, termasuk kufuran. Wa ta'wil, adapun ta'wil at-tafsir, yaitu menafsirkan. Ta'wil menafsirkan. Wal murad bi huna, yang maksud di sini yang ditiadakan, tidak boleh mentakwil ayat-ayat sifat. Tafsir nusus sifat bi ghairi ma aradallahu biha wa rasuluh. Menafsirkan nas-nas sifat dengan selain yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Penafsiran yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa bi khilafi ma fassarha bis sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan. Demikian juga penafsiran yang menyelisihi, berbeda dengan penafsirannya para sahabat, para tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Wa tabi'una lahum bi ihsan. Penafsiran yang keliru, takwil yang dilarang di sini. Adapun penakwilan yang benar, penafsiran yang benar berdasarkan dalil, ini diperbolehkan. Penafsiran yang benar itu yang dianjurkan, yang berdasarkan dalil. Dalam penafsiran Al-Quran biasa yang digunakan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat tafsiran ayat yang lainnya, atau ayat tafsiran dengan hadis Rasulullah SAW, atau ayat tafsiran dengan penjelasan para sahabat dan para tabi'in, karena mereka yang paling berilmu dibandingkan generasi-generasi setelahnya, mereka langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Nafsir Al-Quran dengan ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'in. Atau yang keempat, menafsir Al-Quran sesuai dengan penunjukan bahasa Arab. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar difahami sesuai dengan penunjukan bahasa Arab. Adapun menafsir Al-Quran dengan selain empat cara ini, dan penafsiran tersendiri yang menyelisihi apa yang Allah inginkan, demikian juga yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, berbeda dengan itu, maka adalah penafsiran penakwilan yang keliru, yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Berhati-hati dengan takwil seperti ini. Wa hukmu ta'wil ala thalath aqsam, hukum ta'wil tiga macam. Takwil yang seperti ini, takwil yang keliru, yang salah, penakwilan dengan selain yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, berbeda dengan penafsirannya para sahabat dan tabi'un, ini hukumnya tiga macam. Al-awwal, yang pertama, an yakuna sadirun an ijtihad wa husni niyyah. Penakwilan tersebut muncul dari ijtihad dan niat yang baik. Bihaitsu idza tabayyana lahu al-haqqu wa raja'a an ta'wilih. Yaitu di mana jika jelas bagi dia kebenaran, dia akan kembali dari penakwilannya, rujuk dari penakwilannya. Fa hadza ma'fun an, maka yang sebenarnya dimaafkan. Kalaupun dia salah, namun dengan ijtihad dan dia bertekad, kapan jelas bagi dia kebenaran, dia akan rujuk dari ucapannya, pendapatnya. Seperti ini dimaafkan. Lianna hadza muntahus, ya karena inilah puncak kemampuannya, batas kemampuannya seperti ini. Lianna hadza muntahus. Qad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah telah berfirman, La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Penawilan yang muncul dari ijtihad dan niat yang baik. Kapan jelas sebagai kebenaran, dia akan rujuk darinya. Seperti dimaafkan. Misalnya seperti yang terjadi dari sebagian ulama-ulama kita, ahli sunnah wal jamaah, yang mereka terkenal pembelaan terhadap sunnah Rasulullah. Mereka mentahdir, peringatkan dari bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Ketika mereka terjatuh dalam penawilan-penawilan seperti ini, itu muncul dari ijtihad mereka, niat yang baik. InsyaAllah seperti akan dimaafkan. Mereka tidak dikeluarkan dari sunnah karena sebuah kesalahan-kesalahan tersebut. Karena itu muncul dari ijtihad dan niat yang baik. Seandainya jelas bagi mereka kebenaran, niscaya mereka akan rujuk dari pendapat yang keliru tersebut. Seperti misalnya Imam Ibn Al-Hafidh Ibn Hajar. Terjadi kesalahan-kesalahan penawilan dalam ayat-ayat saat hadith-hadith sifat, demikian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kesalahan-kesalahan tersebut tidak sampai mengeluarkan mereka dari imam imah ahli sunnah wal jamaah. Kesalahannya dijauhi, berhati darinya, dan tetap dijaga kemuliaan mereka. Tetap istifadah dari ilmu-ilmu mereka. Kemudian yang kedua, athani, an yakuna sadir an hawa wa ta'assub. Muncul penawilan tersebut muncul dari hawa nafsu dan fanatik ta'assub. Walau wajun fil lughatil arabiyyah, dan ada sisi benarnya dalam bahasa Arab. Ada sisi benarnya dalam bahasa Arab. Fa huwa fiskun wa laysa bi kufrin, maka inilah kefasikan dan bukan kekufuran. Penakwilan yang menyelisi apa yang Allah inginkan Rasulnya, munculnya bukan dari ijtihad namun dari hawa nafsu dan ta'asuf fanatik dengan kelompoknya, madhabnya. Dan ada wajh dalam bahasa Arab. Ada sisi benarnya dari segi bahasa Arab, dari segi lughah. Namun menyisihi penafsirannya para sahabat dan tabi'un. Ini adalah kefasikan, tidak sampai ke tingkat kekufuran. Illa an yatadhammana naqsan aw aiban fi haqqillah fayakunu kufran. Kecuali jika penawilan tersebut mengandung naqs, kekurangan, aib, cacat celaan terhadap Allah Azza wa Jal, maka ini bisa menjadi kekufuran. Adapun selama itu tidak mengandung naqs, celaan, cercaan, olok-olok terhadap Allah dan Rasulnya dan agamanya, maka itu sebatas kefasikan, tidak sampai tingkat kekufuran. Ini yang kedua, takwil yang rusak, yang salah, yang kedua, karena ta'assub dan hawa nafsu. Namun ada sisi wajahnya, sisi benarnya dari segi bahasa Arab. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, an yakuna sadir an hawa wa ta'assub wa laysa wajhun fil lughah. Filogatil Arabiyah, muncul dari hawa nafsu, fanatik, dan tidak ada sisi benarnya dari segi bahasa Arab. Tidak ada sisi benarnya dalam bahasa Arab. Fahadaku, ini juga adalah kekufuran. Lian hakikatahu takdzib haitsu la wajha lah. Karena hakikatnya adalah pendustaan, mendustakan ayat Al-Quran dan nas syar'i, di mana tidak ada sisi benarnya dari segi bahasa Arab. Ini tiga macam hukum takwil yang keliru. Takwil menafsirkan berbeda dengan apa yang Allah dan Rasul inginkan, berbeda dengan penafsiran salafus salih. Yang pertama, jika muncul dari ijtihad dan niat yang baik, kapan jelas sebagai kebenaran dia akan rujuk dari ucapannya, ini insyaallah dimaafkan kesalahannya. Nah, yang kedua, takwil yang keliru muncul dari hawa nafsu dan ta'assub, namun ada sisi benarnya dalam bahasa Arab. Ini hukumnya kefasikan, tidak sampai kufuran, kecuali jika mengandung celaan terhadap Allah Ta'ala. Yang ketiga, penakwilan yang muncul karena hawa nafsu dan ta'assub dan tidak ada sisi benarnya dalam bahasa Arab. Maka ini adalah kekufuran, karena hakikatnya adalah takdzib, mendustakan dalil-dalil syar'i. Kemudian yang berikutnya, wa tashbih. Tashbih, itsbatu musyabihillah fi ma yakhtassu bih, menetapkan sesuatu yang menyerupai Allah pada khususannya. Min huquqin, apakah itu hak-hak, au sifat, atau sifat-sifat khususan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa kufrun, dan ini adalah kekufuran, menyerupakan Allah dengan makhluknya pada khususan Allah Subhanahu wa taala, baik itu haknya ataupun sifatnya, ini adalah kekufuran. Li'anna min asyirki billah, karena itu termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatadammanu naqsa fi haqqillah, dan mengandung kekurangan, celaan pada hak Allah. Haidhu syabba bil makhlukin naqis, di mana dia menyerupakan Allah dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Yang termasuk syirik dan celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena menyerupakan zat yang sempurna dari segala sisi dengan makhluk yang banyak kekurangannya. Menyamakan yang sempurna dengan yang kurang, terkandung celaan terhadap yang sempurna. Misalnya mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia, kaki Allah sama dengan kaki manusia, ini syirik. Nah, syirik dan juga terkandung celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena min asyirki billah takdzibun qawli ta'ala. Ya. Nah, wa tamtsil. Kemudian berikutnya tamtsil, itsbatu ma thinillahi fi ma yakhtassu bih min huquqin aw sifat. Menetapkan sesuatu yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kehususannya, baik itu hak-hak ataupun sifat-sifat. Misalnya hak yang berhak untuk disembahnya lah Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyatakan makhluk-makhluk ini juga berhak disembah, berarti menetapkan ada yang menyerupai Allah dalam kehususan hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada menyembah Nabi Isa, menyembah malaikat, berarti ini menetapkan sesuatu yang sama bagi Allah dalam kehususannya, kehususan haknya. Padahal yang hak untuk bersembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, ini juga kufrun, karena min syirki billah wa takdzibun qawli ta'ala, karena termasuk syirik menyekutukan Allah dan mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadammanu naqsa fi haqqillah, dan juga mengandung celaan, kekurangan pada hak Allah. Haitsu matsalahu bil makhluqin naqis, di mana dia menyerupakan Allah dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Wal farqu bain tamtsil wa tashbih anna tamtsil yaqtadi al musawata min kulli wajib khilaf tashbih. Perbedaan antara tamtsil dengan tashbih, tamtsil mengharuskan kesamaan dari segala sisi, beda dengan tashbih. Nah, oleh karena itu yang dinafikan dalam Al-Quran adalah al-mithl, laisa kamitsli syai', menyerupakan dari segala sisi. Nah, ini yang ditiadakan. Oleh karena itu disebutkan oleh beliau dalam kitab yang lainnya, syarul qaid al muslim wa nafi at tashbih ala asbil itlaq ghairu sadid li anna ma min syai'in mawjudain illa baina ma tashabbu min haythul jumlah. Menafikan keserupaan secara mutlak itu tidak benar. Nah, karena tidaklah ada sesuatu yang ada, sesuatu yang ada, melainkan antara keduanya ada keserupaan dari min haythul jumlah. Nah, secara umumnya ada keserupaannya. Itashbih syibah nam. Antara sifat makhluk dan sifat khalik, syibahnya itu ada nam. Syibahnya ada. Oleh kata yang dinafikan adalah al-mithil nam. Ya misalnya Allah punya sifat ilmu, makhluk juga punya sifat ilmu. Asal sifatnya apa? Sama-sama ilmu, ada keserupaannya. Walaupun hakikatnya berbeda, kaifiahnya berbeda nam. Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Makhluk juga punya pendengaran, penglihatan. Ya asal maknanya sama, sama-sama pendengaran dan penglihatan. Namun kaifiyahnya, hakikatnya berbeda. Nah, sifat Allah yang sempurna tidak ada kurangannya. Ada sifat makhluk, nah, ada kurang-kurangan padanya. Nah, sehingga yang lebih tepat adalah penafian tamthil. Nah, adapun tasybih secara mutlak ini juga tidak benar. Nah, menafikan tasybih secara mutlak ini tidak benar. Nah, nah ini hukum takwil, tasybih dan tamtsil dan hukumnya. Takwil tiga macam, tasybih enam. Ini termasuk kekufuran, tasybih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Demikian juga tamthil. Kemudian berikutnya kalam wa imad salafis sifat, ucapan ulama-ulama salafus salih tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم berkata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhum dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanzilu as-sama'a dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Wa inna Allah yura fil qiyamah, ya sesungguhnya Allah akan dilihat dari kiamat kelak. Nah, wa ma asybaha hadhil ahadith, dan yang serupa dengan hadis ini yang menerangkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nu'minu biha, kita mengimaninya. Hadis-hadis, nas-nas yang menerangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang sahih, nah, kita mengimaninya. Wa nusaddiqu biha, kita membenarkannya. La kaif, tidak boleh bagaimanakan. Menghayalkan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak diikat dengan makhluk yang menyerupainya. Nah, perbedaan takyif dengan tamtsil. Kalau takyif membayangkan namun tidak diikat dengan makhluk yang menyerupainya. Kalau tamtsil diikat dengan makhluk yang menyerupainya. Sesuatu yang menyerupainya. Wala ma'na, tidak ada pula makna yang batil. Makna yang ditakwilkan oleh kelompok-kelompok mu'awilah. Nah, ada makna yang hak, maka dalil tersebut memiliki makna yang hak, yang benar. Nah, jadi nafikan makna ini adalah makna yang keliru. Nah, makna yang salah. Wala naruddu syai'an minha, dan kita tidak menolak sesuatu pun darinya, tidak mendustakan, tidak mengingkari sesuatu pun dari dalil yang menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menolaknya, mendustakannya ataupun mengingkarinya. Wa na'lam anna ma ja'a bi rasulu haqqun, dan kita ketahui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran. Apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran. Wa la naruddu ala Rasulillah, dan kita tidak boleh menolak, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keharusan dari syahadah Muhammad Rasulullah adalah mengimani apa yang beliau bawa, apa yang beliau khabarkan, kita benarkan hukum-hukum yang beliau sampaikan, kita amalkan. Tidak boleh kita mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la nasifullah bi akthar mimma wasafa bi nafsah, kita tidak boleh mensifati Allah dengan yang lebih banyak daripada apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Nah, karena masalah asma sifat ini tauqifi, harus berdasarkan dalil. Tidak boleh kita mensifati, menetapkan sifat bagi Allah yang tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena harus berdasarkan dalil, tauqifiyah. Bila haddin, tanpa batasan. Wala ghayah, dan tanpa kebutuhan hajah. Haddin disini terang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam menerangkan akidah tahawiyah, bahwa had sini terdapat ijmal global, perlu dirinci. Jika dimaksud adalah batasan-batasan makhluk, maka benar Allah disucikan darinya. Jika dimaksud adalah batasan-batasan makhluk, maka Allah disucikan darinya. Namun jika dimaksud dengan hadis batasan adalah batasan yang bukan makhluk, yaitu arah ketinggian, maka ini sabit bagi Allah Azza wa Jalla. Allah berada di atas ketinggian, fil ulu. Dan ulu sifat dari sifat Allah, sifat lazimah. Sifat dhatiyah, al ulu termasuk sifat-sifat dhatiyah. Adapun istiwa al-arsh, ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Di had di sini dirinci, jika dimaksud adalah batasan-batasan makhluk, maka benar Allah disucikan darinya. Namun jika dimaksud adalah batasan yang bukan makhluk, yaitu arah tinggi, maka ini sabit bagi Allah Ta'ala, Allah dalam ketinggian. Demikian al-ghayah, ini juga masih global. Jika dimaksud dengan ghayah itu hajat, kebutuhan, butuh terhadap makhluk, benar Allah disucikan darinya, Allah tidak butuh kepada makhluk. Namun jika dimaksud dengan ghayah ini adalah hikmah, maka semua perbuatan Allah penuh dengan hikmah. Maka semua perbuatan Allah semuanya dengan hikmah, hak. Wama khalaqana as-samaa'a wal arda ma bainahuma baathilan. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Semuanya itu dengan hikmah, tidak ada yang sia-sia. Nah, lafaz had dan ghayah ini dirinci masih global. Had juga dimaksud dengan batasan makhluk, benar Allah sucikan darinya, Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Namun jika dimaksud had adalah arah tinggi, jihah ulu, maka ini thabit bagi Allah Ta'ala, ditetapkan bagi Allah Ta'ala. Demikian pula ghayah, masih global, menjemal. Jika dimaksudkan ghayah adalah hajah, butuh, butuh kepada makhluk, benar, Allah disucikan darinya, Allah tidak butuh kepada makhluk. Namun jika dimaksudkan ghayah adalah hikmah, maka ini thabit bagi Allah Ta'ala. Semua perbuatan Allah itu penuh dengan hikmah, tidak ada yang sia-sia. Laisa kamitsli syai'un huwa as-sami'ul basir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Taala, dan Dialah Zat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Ayat ini terdapat bantahan terhadap dua kelompok yang menyimpang dalam asma wa sifat. Kelompok Mu'tazilah dan Musyabbihah. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang sama serupa dengan Allah Taala. Bantahan terhadap kelompok musyabbihah, mumatsilah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Huwa as-sami'ul basir, Dialah Zat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Bantahan terhadap kelompok mu'tazilah, yang mengingkari atau menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan penakwilan yang keliru. Dalam ini Allah tetapkan Allah memiliki dua nama, dan pada dua nama terkandung dua sifat, as-sam' wal basar, mendengar dan melihat. Wa naqulu kama qal, dan kita katakan sebagaimana yang beliau katakan, yang Rasulullah sabdakan. Wa nasifu bima asafa bi nafsah, dan kita sifati Allah sebagaimana Allah sifati dirinya dengannya. La nata'adda dzalik, kita tidak boleh melewati hal itu. Tidak boleh melampaui hal itu. Harus sesuai dengan dalil tauqifiyah. Tidak boleh menetapkan nama atau sifat bagi Allah yang Allah tetapkan nama tersebut bagi dirinya dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yablugh wasful wasifin, dan tidak akan sampai pensifatan orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala. Karena akal manusia terbatas, tidak bisa menjangkau kaifiyah hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun mereka berusaha mentakyif, mensifati, bagaimanakan, menghayalkan, tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Allah, sifat Allah di atas itu semuanya. Wala yuhituna bi ilma, ilmu manusia tidak bisa meliputi Allah Ta'ala, baik zatnya maupun sifat hakikat sifat-sifatnya. Oleh karena itu dilarang kita mentakyif, membagaimakan, menghayalkan kaifiyah sifat Allah Ta'ala, karena ilmu kita tidak sampai kepada hal itu. Terbatas ilmu manusia. Nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihi, dan kita mengamin Al-Qur'an semuanya, bagi yang muhkam jelas penunjukannya maupun yang mutasyabih yang samar penunjukannya. Yang mutasyabih ini ada yang nisbi, syabuh nisbina, sebagian bagi sebagian tidak jelas, dan jelas bagi sebagian yang lainnya. Karena saya kenyataan tidak mungkin ada nas Al-Quran atau hadits Rasul yang sahih, tidak ada seorang pun umat Islam yang mengetahui maknanya. Ini tidak mungkin. Demikian juga ayat-ayat dalil-dalil tentang sifat Allah Ta'ala, maknanya muhkam, maknanya jelas. Maknanya jelas. Yang mutasyabih, yang tidak jelas adalah kaifiyahnya. Kaifiyah sifat Allah Ta'ala itu kita tidak mengetahuinya. Ada kaifiyahnya, namun yang dinafikan adalah ilmu kita. Kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maknanya jelas. Pendengaran, penglihatan, ilmu itu jelas bagi kita maknanya. ولا نزيل عنه صفة من صفات الشناعة شنعت. Dan kita tidak menghilangkan dari Allah sifat dari sifatnya karena celaan orang-orang yang mencela. Jika itu tetap bagi Allah Ta'ala tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul yang sahih, maka kita menetapkan sifat tersebut walaupun ada yang mengkritiknya, mencelanya. Misalnya menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak demikian. Nah, karena kita tetapkan sifat bagi Allah sesuai yang layak dengan kemuliaannya, tidak menyerupai sifat makhluknya. Karena orang-orang yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka biasa melakopi ahlus sunnah dengan lakop-lakop yang jelek. Nah, membuat manusia, agar manusia lari dari akidah yang benar ini. Ada yang menjuluki ahlus sunnah dalam asma sifat sebagai mujassimah, musyabbihah. Nah, padahal ahlus sunnah berlepas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, tidak sebagaimana mereka tuduhkan. Kita menetapkan nama atau sifat bagi Allah bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, kita tetapkan nama sifat bagi Allah sesuai dengan yang layak dengan kemuliaannya, sesuai yang layak dengan kemuliaan Allah, tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Sebagaimana dalil-dalil yang sahih, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wala nata'addi al-Qur'an wal hadis. Kita tidak melampaui, melewati Al-Qur'an dan hadis. Wala na'lamu kaifa kunhi dzalik. Dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat sifat tersebut. Kunnya, hakikatnya, kaifiahnya kita tidak mengetahuinya. Illa bitasdiqir rasuli sallallahu alaihi wasallam tatsbitil Qur'an. Kecuali yang kita perintahkan dalam hal ini adalah membenarkan Rasulullah dan membenarkan Al-Qur'an. Maknanya jelas, nah, kita mengetahuinya. Namun kaifiah ini kita tidak mengetahuinya. Al-Qur'an, hadis Rasulullah mengkhabarkannya, maka kewajiban adalah mengimaninya, membenarkannya. Nah, tanpa mentakwil, tanpa mentaktil, mengingkari, tanpa mentakwil, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan. Dan ini adalah akidah asma wa sifat, dan tauhid asma wa sifat. Kita tetapkan bagi Allah nama atau sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai yang layak dengan kemuliaannya, tanpa mentakwil, tanpa mentahrif, tanpa mentakyif, tanpa mentamthil. Nah, nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Adapun penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullah, insyaallah kita telah bacakan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.